Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal akhwa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, masih berkenaan dengan fatwa-fatwa berkaitan dengan ilmu. Dan kita akan baca pada fatwa yang ke-20. Wasu'ila fadilatu kathura inda ba'di syababi salihi al-qawlu bi'adami taklidi mustanidina ila ba'di aqwal ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi fama qawlukum. Ditanya beliau rahimahullah, sebagian besar para pemuda yang saleh berpendapat tidak boleh taklid. Mereka menyandarkan dari ketidakbolehan bertaklid kepada sebagian pendapat-pendapat Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, maka apa pendapat engkau wahai syekh? Fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-haqiqatu innani u'ayyidu hadha annal insana la yarkanu ila taklidi li'anna al-muqallada qad yukhti'u. Pada hakikatnya sungguh aku menguatkan pendapat ini, bahwa seseorang tidak boleh menyandarkan kepada seseorang untuk taklid. Karena orang yang diikuti, orang yang ditaklidi, kadang na'am yukhti, melakukan kesalahan. Pendapatnya salah. Walakinni ma'a dzalik la ara an nabta'ida an aqwali ahli al-ilmi sabiqin hatta la natashattatu wa na'khudhu min kulli madhhabin. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, aku tidak berpendapat untuk kami menjauhi dari pendapat-pendapat ahli al-ilmi yang telah lalu, sehingga kita tidak memisahkan dari mereka dan kita mengambil seluruh mazhab yang ada. Tidak semuanya, dan kita tidak meninggalkan mazhab yang ada. Li'annana wajadana annal ikhwata alladhina yunkiruna at-taqlida wajadnahum ahyanan yudayyi'una hatta yaqulu bima lam yasbiqhum ilaihi ahadun. Karena kami mendapatkan bahwa saudara-saudara kita yang mana mereka mengingkari taklid, kita dapatkan pada mereka kadang-kadang mereka yudayyi'una, mereka tidak konsekuen menelantarkan ya dari apa yang mereka berpendapat, yaitu tidak na'am menggunakan thayyib barakallahu fikum pendapat mereka dengan baik, sampai mereka mengatakan apa yang tidak ada pendahulunya dari mereka. Nah, mereka membawa pendapat yang baru yang tidak ada pendahulunya dari ulama-ulama na'am as-sabiqun. Walakin idza da'atid daruratu ila taqlidi fa la budda minhu, akan tetapi jika keadaan yang mendesak mendorong untuk taklid, maka harus diambil na'am perbuatan tersebut. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahla dzikri, kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Fa'aujaba subhanahu su'ala ahli dzikri idza kunna la na'lamu wa su'aluhum yatadammanu i'timada qaulihim wa illa lam yakun li su'alihim fa'idatun. Maka di dalam ayat ini Allah mewajibkan bertanya kepada ahlul ilmi, kepada orang yang berilmu. Idzan, jika demikian, atau bertanya kepada ahlul ilmi jika kita tidak mengetahuinya, dan bertanya kepada mereka mengandung menyandarkan pendapat mereka untuk kita lakukan. Wa illa, maka jika tidak ada kandungan dari perbuatan taklid di dalam pertanyaan kepada para ulama, maka pertanyaan kepada ulama, kepada al-ilmi, tidak ada faedahnya. Maka jika suatu keadaan yang mendorong untuk kita taklid, mengikuti na'am apa yang na'am para ulama berpendapat, maka hal itu boleh. Na'am barakallahu fikum. Karena Allah dalilnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Wattaqlidu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bi manzilatil mayyitah. Maka taklid sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu bi manzilatil mayyitah, ya, kedudukannya seperti bangkai. Naam. Ini taratta ilaiha fakulha, jika naam hal itu mendesak bagimu, jika engkau tidak memakan makanan tersebut, bangkai tersebut, atau jika hal itu mendesak bagimu, yaitu makanan bangkai tersebut, fakulha, makanlah. Naam, di suatu tempat, misalkan di hutan, tidak ada makanan kecuali bangkai. Naam, barakallahu fikum. Ya, jika tidak makan maka akan mati, maka fakulha, makanlah. Wa inis taghnaita anha, jika hal itu mencukupkan untuk supaya na'am menguatkan, ya, menguatkan bagimu tubuh kamu, anha, maka berhentilah memakannya. Jika engkau lanjutkan, ya, berlezat-lezat dengan bangkai tersebut, fahiya haramun alaika, maka haram bagimu. Nah, ini taklid bagikan seperti bangkai. Nah, seandainya seseorang melakukan suatu perjalanan dan dia di tengah hutan atau yang semisalnya tidak ada didapatkan makanan kecuali hanya bangkai yang ada, maka na'am makanlah jika hal itu menuntut untuk na'am engkau memakannya. Maka jika hal itu telah cukup, ya, taib, maka berhentilah. Jangan berledak-ledak terus-menerus memakan bangkai tersebut. Taib. Maka hukum asal na'am mayyitah, bangkai itu adalah haram. Taib, barakallahu fikum. Jika keadaan darurat, maka tidak mengapa. Na'am al-masyakkatu tajlibut taisir, sebagaimana yang ada dalam usul. kesulitan itu akan menuntut padanya kemudahan. Naam, barakallahu fikum. Maka jika seseorang merasa kesulitan dan tidak mendapatkan apa-apa di tengah perjalanan yang hutan, kecuali hanya bangkai yang bisa dimakan, maka makanlah. Naam, barakallahu fikum. Dan juga Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan ad-dinu mabniyun alal masalihi. Bahwa agama itu dibangun untuk memberikan maslahat. Naam, barakallahu fikum. Baik. Famata nazala bil insani nazilatun wala yatamakkanu min mutala'atiha fil kutubil lati tasukul adillatu fala haraja alaihi in idzin an yuqallida. Maka kapan seseorang menimpa suatu permasalahan yang mendadak, permasalahan yang baru, yang tidak mungkin dia untuk mempelajari permasalahan tersebut, jalan keluarnya, naam solusinya, di dalam kitab-kitab yang terdapat padanya dalil-dalil, maka tidak mengapa baginya ketika itu untuk dia taklid kepada seorang alim, kepada pendapatnya seorang alim. Walakinna yuqallidu man yara aqraba ilal haqqi fi ilmi wa amanati wa amma ma dama indahu qudratun ala istinbatil ahkam min kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuqallid. Akan tetapi dia taklid kepada orang yang dia pandang lebih dekat kepada kebenaran. Jangan taklid kepada naam yang jauh dari kebenaran. Naam, memang pendapat banyak dari naam ahlul ilmi. Namun barakallahu fikum, dia harus mengambil pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Fi ilmihi, baik di dalam ilmunya dan amanahnya seorang ulama tersebut. Namun selama seseorang memiliki kemampuan di dalam menentukan hukum-hukum terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka enggak boleh dia itu taklid. Taib. Barakallahu fikum. Sehingga naam taklid kadang dibutuhkan. Ya. Lebih-lebih jika suatu keadaan yang mendorong untuk kita bertanya kepada para ulama. Naam. Kemudian fatwa yang ke-21, su'ila fadilatu syekh idza kanatil ummatu ahwaja ilal ulumil madiyati katibbi wal hindasati wa ghairiha fahalil afdalu lil insani ayatakhassasa fil ulumil madiyati amil ulumil syar'iyati. Jika umat butuh kepada ilmu-ilmu umum seperti kedokteran atau teknik atau selainnya, fahal afdal, apakah yang lebih afdal bagi seseorang untuk lebih mengkhususkan terhadap ilmu-ilmu yang umum dibanding atau ilmu-ilmu syar'i? Ya, fa ajaba biqauli, maka pertanyaannya, mana dari keduanya yang lebih diutamakan? Ilmu yang sifatnya umum atau ilmu syar'i? Maka beliau menjawab, la syakka annal aslahu wal ulum syar'iyyatu. Tidak diragukan bahwa ilmu syar'i itu yang lebih utama, yang harus dia khususkan. Wala yumkinu lil insani ayya'budallaha haqqa ibadatihi illa bil ilmi syar'i. Tidak mungkin bagi seseorang dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kecuali dengan ilmu syar'i. Naam. Bagaimana seorang-seorang beribadah jika dia tidak mengetahui ilmunya? Bagaimana dia sholat jika tidak mengetahui ilmu tentang sholat? Bagaimana dia berzakat jika tidak mengetahui ilmu zakat? Dan seterusnya. Maka seorang tak kala beribadah kepada Allah, naam, maka butuh kepada ilmu syar'i. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. katakanlah ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Aku dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil. Naam butuh kepada ilmu syar'i seseorang di dalam berdakwah, di dalam beribadah. Fala budda minal ilmi syar'i alladhi takumu bihi hayatul mar'i fid dunya wal akhirah. Maka wajib, naam, dari ilmu syar'i. Wajib, naam, seseorang memiliki ilmu syar'i. Yang mana, naam, ilmu syar'i, naam, kehidupan seseorang bisa hidup di dalam dunia dan akhirat. Dengan ilmu syar'i, naam, seseorang, naam, bisa menjalankan atau bisa memiliki kehidupan di dunia dan akhirat. Naam, hatinya akan hidup tak kala seorang memiliki ilmu. Berbeda tak kala seorang tidak memiliki ilmu, hatinya akan mati. Naam, dan pikirannya tidaklah naam yang dia pikirkan kecuali dunia dan dunia. Ya dan billah. Wala yumkinu li ayyi da'watin an takuma illa wa hiya mabniyatun 'ala al-ilmi. Dan tidak mungkin li ayyi da'watin, dengan dakwah apapun, ya, antakumu, untuk dia, untuk dakwah itu dilakukan kecuali dibangun di atas ilmu. 6. Tak kala melakukan dakwah maka harus dibangun dengan ilmu. Wa bihadhil munasabati uawidu atau uawidu an ahussa ikhwati ad-du'ata ila Allah ay ya'lamu aw ay yata'allamu qabla ay yad'u. Maka aku tekankan kembali dengan memberikan anjuran kepada saudaraku para duat, ad-du'ata ila Allah, kepada Allah, ay yata'allamu, untuk mereka belajar sebelum mereka berdakwah. Nah, ini penting. 6. Seseorang berilmu, belajar sebelum dia berdakwah. Walaisa ma'na dzalik ayatabaharu fil ilmi. Bukan maknanya, naam, bahwasanya mereka harus ilmunya itu luas, ilmunya itu banyak, lah. Naam, di dalam ilmunya bukan. Lakin alla yatakallamu bi syai'in illa waqad banuhu 'alal ilmi. Namun tidaklah mereka berbicara sesuatu kecuali sungguh mereka membangun, naam, sesuatu tersebut di atas ilmu. 6. Sehingga bukan dengan atifiyah, perasaan yang dia kedepankan, tetapi naam yang dikedepankan adalah ilmu. Li'annahum idza takallamu bima la ya'lamuna kanu dakhilina tahta qawli ta'ala kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dha'ara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena mereka, jika mereka berbicara tanpa dilandaskan, dibangun di atas ilmu, maka mereka masuk di dalam, ya, ancaman firman Allah Ta'ala. Katakanlah, sungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Dan juga Allah Rabbku telah mengharamkan perbuatan dosa dan pelampauan batas yang tidak dibenarkan. Dan juga Rabbku telah mengharamkan untuk kalian menyekutukan Allah apa yang Allah tidak berikan keterangan. Dan juga Rabbku melarang kalian untuk kalian mengatakan atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. 6. Ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengatakan atas Allah tidak disertai ilmu digendengkan dengan perbuatan syirik. Naam, barakallahu fikum. Sehingga, naam, mengatakan atas nama Allah tanpa disertai ilmu, naam, termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Wal ulumu syar'iyyatu tanqasimu ila qismain. dan ilmu syar'i terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qismun labudda lil insan min ta'allumihi wa huwa ma yahtaju fi umuri dini wa dunya. Yang pertama, macam yang pertama, yaitu yang wajib bagi seorang untuk mempelajarinya. Apa yang ia butuhkan dari perkara-perkara dini, agamanya dan dunianya. Nah, yang harus dipelajari misalkan sholat. Nah, maka hal itu harus dipelajari tentang ilmu sholat. Ya, apa yang dia terangkat dari kewajibannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, qismun akhar dan macam yang lain, wa huwa fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah yang sifatnya fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Apa makna fardu kifayah? Disebutkan oleh para ulama, idza qama bihil ba'du saqata 'anil akharin. Jika sebagian ada yang telah menunaikan, saqata 'anil akharin, maka gugurlah bagi yang lain. Ini fardu kifayah. Jika ada yang sudah melakukannya, maka gugur bagi yang lain. Nama maka dinamakan fardu kifayah. Fa innahu huna yumkinul muwazanatu baina wa baina ma tahtajul ummatu minal ulumil ukhra allati laysat minal ulumi syar'iyyah. Maka di sini memungkinkan untuk menimbang antara na'am ya kewajiban dan kebutuhan umat dari ilmu-ilmu yang lain. Naam, yang bukan dari ilmu syar'iyyah. Mana yang lebih dibutuhkan? Baik, ditimbang dari hal tersebut jika sifatnya, macamnya adalah fardu kifayah. Wa kadzalika al-ulumul ukhra allati laysat min al-ulumi syar'iyyati tanqasimu ila salasati aqsamin. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain yang bukan dari ilmu syar'iyyah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, qismun ulu atau qismu ulumin daratin, itu macam ilmu yang dhara, yang memudaratkan, yang membahayakan. Fayuhramu ta'allumuha, maka diharamkan untuk dipelajarinya. Ya, ilmu yang membahayakan, yang memudaratkan. Wala yajuzu lil insan ayastaghilla bihadhil ulumi mahma takun natijataha. Naam. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyibukkan dengan ilmu-ilmu ini. Naam, walaupun ilmu tersebut memberikan hasil, memiliki manfaat bagi dirimu. Naam, tetapi jika membahayakan madarat, naam, baik bagi orang lain ataupun bagi naam agamanya, maka naam ilmu tersebut tidak pantas untuk dipelajari dan tidak boleh menyibukkan dari ilmu tersebut. Yang kedua, qismu ulumin nafi'atin, macam dari ilmu yang nafi'ah, yang bermanfaat. Naam, ilmu yang bukan ilmu syar'i tetapi yang bermanfaat. Fa innahu yata'allamu minha ma fihi naf'u. Maka tidak mengapa seorang belajar dari ilmu-ilmu tersebut selama di dalamnya terdapat kemanfaatan. Ini ilmu yang bukan syar'i tetapi di dalamnya jika terdapat manfaat maka boleh dipelajari. Tentunya na'am barakallahu fikum, dari macam-macam seperti ini yang diutamakan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh beliau, yang pada dasarnya yang diutamakan terlebih dahulu adalah ilmu syar'i. Taib. Yang ketiga, wa qismul ulumil lati jahluha la yadhurru. Naam. Macam ilmu-ilmu yang jahluha, tidak mengetahui ilmu tersebut, tidak membahayakan sama sekali bagi seseorang. Naam. Wal ilmu biha la yanfa, dan ilmu naam tersebut tidak bermanfaat. Taib. Tetapi tidak membahayakan, ilmu tersebut tidak bermanfaat tetapi tidak membahayakan, berbeda pada macam yang pertama. 6. Wa hadhi la yanbai li talib ay yaqdi waqtahu fi talabiha. Maka macam yang seperti ini tidak sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk na'am membuang waktunya di dalam mempelajarinya. Nah, baik. Kemudian yang ke-22 dari fatwa apa yang ditanyakan kepada beliau, su'ila fadilatus syekh nulahidhu anna aktsara syababi yahtamu bi qira'atil kutubis tsaqafiyyatil 'amati muta'assiran biha wa ghayra atau wa ghayru muhtammin bi kutubil usuli fama nasihatukum wafaqakumullah. Fadilatul Syekh ditanya, nulahid, kita perhatikan, kata sang penanya, bahwa kebanyakan para pemuda mereka perhatian dengan membaca kitab-kitab ya tentang kitab kebudayaan yang sifatnya umum, sifat-sifat yang na'am budaya yang umum, muta'athiran biha, yang mana memberikan pengaruh dari kitab-kitab tersebut, dan tidak perhatian dengan kitab-kitab usul. Apa nasihat engkau? Semoga Allah memberikan taufik kepada engkau. Maka beliau menjawab, fa'ajaba qailan, nasihati li nafsi awwalan, summa li ikhwanina talabatil ilmi, ayya'tannu bi kutubi ahlil ilmi minas salafi. Nasihatku kepada diriku yang pertama, kemudian kepada saudara kami, para penuntut ilmu, agar mereka ya'tannu, mereka perhatian dengan kitab-kitab ahlul ilmi dari salafus salih. Lianna kutubas salafi fiha minal khairil kathiri. Karena kitab-kitab salaf di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Wal ilmil kathir, dan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Wa fiha minal barakati ma huwa ma'lumun. Wa fiha minal barakati ma huwa ma'lumun. Dan di dalam kitab-kitab para ulama terdapat keberkahan yang tentunya diketahui oleh na'am para penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, wa su'ila fadilatuhu nara katsiran minan nas ya'lamu ba'd al-ahkami syar'iyyati ka tahrimi halqil lihyati wa syurbid dukhani wa ma'a dhalik la ya'malu bi ilmihi fama asbabu dhalik wa kaifa nu'aliju hadhihi adh-dhahirata al-khatirata. Kami melihat kebanyakan dari manusia mengetahui sebagian hukum-hukum syar'i, seperti haramnya mencukur jenggot, enam, ya, dan merokok, enam. Sebagian na'am manusia telah mengetahui akan haramnya dari dua perbuatan ini. Bersamaan dengan hal itu, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, atau sebagian manusia tidak mengamalkan apa yang diketahui. Maka apa sebab dari hal itu? Bagaimana mengobati dari na'am suatu yang berbahaya ini? Fa'ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, asbabu dzalik huwa ittiba'ul hawa. Sebab-sebab dari hal itu adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Wa kaunul insani laisa indahu minal wazi' ad-dini ma yahmilu ala taqwallahi azza wa jalla fi tajannubi ma yarahu haraman. Wal insanu idha hasaba nafsahu wa ra'a annahu raja ila rabbi mahma talal waktu fa innahu qad yaglibu hawahu wa qad yusaitiru ala nafsihi. Sebabnya yang pertama adalah karena mengikuti hawa nafsu. Ini jelas. Naam, ya, seseorang tidak mengamalkan ilmunya karena hawa nafsunya. Dan seseorang atau keadaan seseorang tidak memiliki naam timbangan untuk agamanya, suatu yang dia bisa memilih untuk agamanya, apa yang mana bisa membawa kepadanya kepada takwa Allah. Nah, peningkatan kepada ketakwaan Allah, ya. Tahib, fi tajannubi ma yarahu haraman, dengan menjauhi apa yang telah diketahui keharamannya. Dan seseorang jika menghitung dirinya, ya, dan melihat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dalam waktu yang sebentar, maka sungguh, ya, dia akan mengalahkan hawa nafsunya dan dia akan bisa menguasai dirinya. Nah, jika seseorang menghisab dirinya, penting seseorang untuk menghisab dirinya, yaitu memikirkan, mempertimbangkan dari apa yang dia lakukan. Dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, Umar Naam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Naam, wazinu qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian, ya, apa yang kalian perbuat sebelum kalian ditimbang kelak. Nah, karena hal itu lebih meringankan, ya, bagimu, ya, pada naam esoknya di naam ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naam pentingnya seseorang untuk menghisab dirinya. Naam, maka tak kalah seorang bisa menghisab dirinya, yaitu mempertimbangkan, ya tadabbar, yaitu naam merenungi dari apa yang naam dia lakukan, naam, dan dia memandang bahwa naam jiwanya tidak lama akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bisa mengalahkan hawa nafsunya, akan meredam naam hawa nafsunya, naam, yang naam memerintahkan kepada kejelekan akan bisa teredam dengan hal tersebut, dan dia akan bisa menguasai jiwanya. Wa min asbabi dzalik aidan, dan di antara sebab-sebab yang lain, anna syaitana yusaghiru misla hadhil ma'asi fi qalbil abdi. Naam, yang kedua, sebab yang kedua, bahwa syaitan menganggap naam perbuatan ini perbuatan dosa kecil dari perbuatan yang dari semisal atau dari kemaksiatan yang semisal ini di hati seseorang. Ah, dosa kecil kok. Naam, nanti paling-paling diampuni. Naam, syaitan yusaghir, menganggap hal itu perbuatan yang kecil. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara min dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal tersebut, menganggap suatu perbuatan dosa, naam, dengan anggapan perbuatan dosa kecil. Naam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub, fa inna ma mislu dzalika kamatsali qaumin nazalu ardhan fa ata hadza bi'udin wa hadza bi'udin wa hadza bi'udin thumma idza jama wa hataban katsiran wa adramu naran katsiran. Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa kecil, maka sungguhnya permisalan dosa-dosa kecil seperti suatu kaum yang singgah kepada suatu daerah, setiap kaum, setiap orang naam mengambil kayu tak kala dia singgah, kemudian dia kumpulkan, kemudian kaum yang lain singgah kepada suatu daerah lain, dia ambil suatu kayu, dia kumpulkan, jadikan satu, terus naam kaum yang lainnya melakukan seperti itu, maka mereka tentunya jama'u hataban katsira, mereka akan mengumpulkan kayu yang sangat banyak. Naam, dari setiap orang yang mengumpulkan kayu tersebut telah terkumpul kayu yang banyak, sehingga wa adramu naran katsira, sehingga dia tak kala bisa nyalakan kayu tersebut akan menyala dengan besar. Naam, ini permisalan, sehingga sedikit dianggap sedikit tetapi continue, naam, barakallahu fikum, terus-menerus akan menjadi banyak. Naam, ini permisalan yang seseorang menganggap dosa kecil, dia itu bisa menjadi besar. Naam, fahakadzal ma'asil muhaqqarat allati yaraha al-insanu hakiratan la tazalu bi hatta takuna min kabair dzunub. Maka perbuatan ya na'am yang maksiat yang dianggap kecil yang seseorang menganggapnya kecil, la tazalu, akan senantiasa na'am jika hal itu dilakukan akan menjadi dosa yang besar. Walihada qala ahlul ilmi, maka dengan hal yang seperti ini dikatakan ahlul ilmi, innal israra ala saghairi yaja'aluha kabaira. Bahwa terus menerus seseorang di atas dosa-dosa kecilnya akan menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. Wa innal istighfara minal kabairi yukaffiruha, lihada naqulu lihaula alaikum an tuhasibu anfusakum. Maka meminta ampunan dari dosa-dosa besar akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Lihada, maka dengan demikian kita katakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengamalkan dari apa yang dia ketahui, naam, alaikum antuhasibu anfusakum, naam, wajib bagimu untuk menghisab diri-diri kalian. Ya, sebelum dihisab, naam, wa min asbabi dzalik aidan, dan di antara sebab yang lain juga, qillatul amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari, sedikitnya memerintahkan dari yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tak kalah seorang yang bisa mencegah dari perbuatan ya, mencegah kepada yang ma'ruf ya dari diri kita, nah maka akan menyedikitkan perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba. Naam, walau kana kullu wahidin minna idza ra'a hadan ala ma'siyatin arsyadahu wa bayyana lahu anna dzalika mukhalifun li hadyir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innal 'aqila sawfa ya'tabiru wa yataghayyaru. Naam, maka seandainya setiap diri kita, naam, idza ra'a ahadan ala ma'siyatin, jika melihat seorang di atas perbuatan maksiatnya, naam, dia memberikan arahan kepadanya, mencegahnya, naam, wa bayyana lahu, dan menjelaskan bahwasanya ini haram, naam, yang engkau lakukan, naam, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna dzalika, bahwasanya ini juga perbuatan yang engkau lakukan mukhalifun li hadyin rasul, yaitu menyelisih terhadap petunjuk rasul, maka tak kalah orang itu akil, orang itu berakal, masih ada fitrahnya, naam, yang kita nasihati, naam, maka saufa, kedepannya dia akan yataghayyar, naam, atau yaktabiru, ia akan memikirkannya, mempertimbangkannya, naam, wa yataghayyar, dan akan merubahnya. Naam, ini penting, naam, seseorang untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, naam, dari setiap kita, sehingga menyedikitkan perbuatan kemungkaran yang ada yang dilakukan oleh seorang. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naktahi bihadal qadar. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.